السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Beliau mengucapkan salam, kemudian beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji milik Allah dengan pujian yang melimpah, yang banyak, yang baik, yang penuh berkah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Salawat dan salam kepada beliau dan kepada keluarganya, para pengikutnya dan para sahabatnya. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Amma ba'd. Adapun setelah itu, fa hayyakumullah abai wa ikhwani al-kiram. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keselamatan kepada kalian, wahai para orang tuaku, demikian pula saudara-saudaraku yang mulia. Ila hadzal liqa, kepada pertemuan ini, fi masjid Fathillah fi Defok, di Masjid Fathullah di Depok. ضمن لقاءات دورة الإمام الشافعي الثامنة. Dalam rangkaian pertemuan-pertemuan dalam daurah Al-Imam Syafi'i yang ke-8. وفق الله القائمين عليها إلى كل خير. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada para ikhwan yang senantiasa mengadakan acara ini atau daurah ini kepada seluruh kebaikan. Wajazallahu al-badhilin fiha min awqatihim wa amwalihim khairal jaza. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberi balasan kebaikan dengan sebaik-baik balasan kepada mereka yang telah mengerahkan segala kemampuannya dengan menguras dan memanfaatkan waktu-waktu mereka, demikian pula harta-harta yang telah mereka keluarkan. وعوضهم خيرا واخلف عليهم في خير. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti segala apa yang telah mereka kerahkan tersebut dengan kebaikan. واحمد الله ان لقيناكم مره اخرى. Dan aku memuji Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan kalian sekali lagi. وارجو ان يكون الجميع في خير وعافيه. Dan aku berharap agar seluruhnya berada dalam kebaikan dan keselamatan. Wa khilal hadhihi thalathati al-ayyam, maka dalam 3 hari ini, yusharikukum al-mashayikh wal-asatidha, maka para masyayikh demikian pula para ustaz, mereka akan bersama dengan kalian. Mawdu'atin mukhtalifah, dalam acara daurah ini dengan membahas judul-judul yang berbeda-beda. Fiha tawjihatun nafi'a insyaallah. Yang di dalamnya terdapat bimbingan yang bermanfaat insyaallah. Wa ijabatun amma yuhtaju ilaihi min al-as'ilah. Wa ijabatun amma yuhtaju ilaihi min al-as'ilah. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang perlu untuk diberikan jawaban. ومن أفضل مجالس الدنيا مجالس ذكر الله والفقه في الدين. Dan termasuk di antara majelis yang paling utama dalam kehidupan dunia ini adalah majelis-majelis yang menjelaskan tentang ilmu dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. وتدارس كتاب الله تعالى. Dan saling mengajarkan kitab Allah taala. والتفقه فيه وفي حديث رسول الله. Dan mendalami kitab Allah dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahiya majalisul dzikri haqqan. Maka ini merupakan majlis-majlis dzikir yang sebenarnya. Wahiya masdaru khairin wa hudan wa nur. Dan majelis-majelis yang seperti ini merupakan sumber segala kebaikan dan hidayah serta cahaya. Yubahillahu bi ashabiha malaikatah, di mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan dengan orang-orang yang menghadiri majelis tersebut di hadapan para malaikatnya. Wa yushhiduhum ala maghfiratihi lahum, dan Allah Azza wa Jalla mempersaksikan mereka bahwa Allah mengampuni mereka. Faqad shahha anhu sallallahu alaihi wasallam fi sahih Muslim annahu qala, dan telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dalam sahih Muslim bahwa beliau bersabda, lakin terdapat Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling ajar-mengajar di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan ketenangan akan diturunkan kepada mereka. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmatnya. Wa haffathumul malaika, dan para malaikat mengitari mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang mulia. Wa tilawatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'anul Karim. Thalathatu anwa', ada tiga bahagian. Tilawatu harfin wa lafz, yang pertama adalah membaca huruf dan lafaz-lafaznya. النوع الثاني تلاوة معنى, dan jenis yang kedua adalah membaca maknanya. وهو أن تثبت معنى الآية كما أراد الله عز وجل, yaitu engkau menetapkan makna ayat sebagaimana yang dikehendaki Allah عز وجل. ولا سبيل لك إلى ذلك, dan tidak ada jalan menuju kepada memahami ayat tersebut. إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, kecuali melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqwali ashabihi al-kiram, dan perkataan para sahabatnya yang mulia. Alladzina shahadu wa hadaru tanzil al-Qur'an, mereka para sahabat yang menghadiri diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Fa'arafu fima unzil, sehingga mereka mengetahui dalam hal apa ayat itu diturunkan. Fa'alimuhu wa 'amilu bih, sehingga mereka pun mengilmuinya dan mereka pun mengamalkannya. وَمَا ضَلَّ مَنْ ضَلَّ فِي فَهْمِ الْقُرْآنِ, dan tidaklah sesat orang-orang yang sesat dalam memahami Al-Quran. إِلَّا لِأَنَّهُ اسْتَقَلَّ بِفَهْمِهِ دُونَ الرُّجُوعِ إِلَى الصَّحَابَةِ, melainkan disebabkan karena dia bersendiri dalam memahaminya tanpa merujuk kepada pemahaman para sahabat. قد ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى رحمه الله, dan telah disebutkan oleh شيخ الإسلام ابن تيمية dalam مجموع الفتاوى رحمه الله, أن من زعم أنه يفسر القرآن ويفهمه, bahwa barang siapa yang menyangka dia mampu menafsirkan Al-Quran Al-Karim dan memahaminya, دون الرجوع إلى فهم الصحابة إلى السنة وأقوال الصحابة والسلف, tanpa dia merujuk kepada sunnah dan perkataan para sahabat dan ulama ussalaf, فهو ملحد في آيات الله, maka sesungguhnya dia mulhid, dia mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. مفترٍ على الله الكذب, dan dia mengada-ada dengan penuh kedustaan atas nama Allah. محرف للكلم عن مواضعه, dan telah merubah kalimat-kalimat Allah dari tempatnya dan dari posisinya. Qad fataha li ahli az-zandaqati wal ilhad ala ahli al-islam baba, di mana dia membuka pintu kepada orang-orang zindik dan para mulhid untuk masuk ke dalam kaum muslimin. Fatilawatul ma'na, maka yang dimaksud dengan membaca secara makna, a'zamu min tilawati al-lafz, merupakan perkara yang lebih agung dari sekadar membaca secara lafaz. War Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballagha ummatahu alfaz alquran, telah menyampaikan kepada umatnya lafaz-lafaz alquran. وبلغهم معانيه dan telah menyampaikan kepada mereka makna-makna Al-Qur'an وما دل عليه من العقائد والأحكام dan apa yang terkandung di dalamnya dari hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan akidah demikian pula hukum-hukum ولم يكن كل الصحابة يحفظون القرآن dan tidak seluruh para sahabat menghafal Al-Qur'anul Karim ولكن كان رضي الله عنهم يفهمونه akan tetapi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka memahami Al-Qur'an tersebut وَيَأْخُذُونَ مِنْهُ عَقِيدَتَهُمْ sehingga mereka mengambil dari Al-Quran itu akidah mereka وَعِبَادَتَهُمْ demikian pula dalam urusan ibadah mereka وَأَخْلَاقَهُمْ dan akhlak mereka وَالنَّوْعُ الثَّالِثُ مِنَ التِّلَاوَةِ dan jenis yang ketiga dari membaca Al-Quran تِلَاوَةُ الْعَمَلِ وَالتَّطْبِيقِ yaitu membaca yang dimaksud adalah beramal dan mengaplikasikan Al-Qur'anul Karim tersebut biihlali halalihi dengan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Qur'an wa tahrimi haramihi dan mengharamkan apa yang diharamkannya wal imani bi wal amali bi muhkamih dan beramal sesuai dengan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya wal imani bi mutasyabihihi dan beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabih yang terdapat di dalamnya وإرجاع المتشابه إلى المحكم dan mengembalikan ayat-ayat mutasyabih tersebut kepada ayat-ayat muhkam. قال ربنا عز وجل الله عز وجل berfirman وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا dan sungguh telah sempurna kalimat Rabbmu yang dibangun di atas sidqan kejujuran wa adlan dan keadilan. أي صدقا في أخباره yang dimaksud kejujuran dalam hal menyampaikan berita-beritanya wa'adlan fil ahkam halalihi wa haramihi dan keadilan dalam hal menerangkan hukum-hukumnya yang halal dan yang haram fa idza ijtama'a al muslimuna fi buyutillah apabila kaum muslimin mereka berkumpul di rumah-rumah Allah li tilawati kitabillahi wa tadarusih untuk membaca Al-Qur'anul Karim kitabullah dan saling ajar mengajar di antara mereka ala hadhihi al-ma'ani al-'azimah berdasarkan makna-makna yang telah kita sebutkan yang agung ini nalu dhalika al-ajr al-'azim niscaya mereka akan meraih pahala yang besar itu fayadhkuruhumullah 'indahu 'ind fil mala'il a'la sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang mulia yang ada di atas. وينزل عليهم رحمته. Dan Allah Azza wa Jalla akan menurunkan rahmatnya. وتحفهم ملائكته. Dan para malaikat akan mengitari mereka. فما أعظمها من جوائز. Maka alangkah agungnya dari hasil orang-orang yang bermajlis tersebut. وما أجله من ثواب وعطاء. Dan begitu mulianya pahala dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ayyuhal aba' wal ikhwa al kiram. Para orang tua demikian pula para ikhwa yang mulia. Qala Allahu 'azza wa jalla fi hadzal kitab al mubin. Allahu 'azza wa jalla berfirman tentang kitabullah yang mulia ini. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Bahwa itu adalah merupakan kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatih agar kemudian mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab dan agar kemudian orang-orang yang berakal mereka mengambil pelajaran darinya. Wa qala azza wa jal dan Allah azza wa jal juga berfirman Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini senantiasa memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Fa huwa hidayah. Maka Al-Qur'an merupakan hidayah. Wa li'annahu hidayah dan karena Al-Qur'an merupakan hidayah, amarana Allahu birruju'i ilayhi 'indal khisam wan niza'. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk merujuk kepadanya pada saat terjadinya perselisihan dan perseteruan. Faqala ta'ala maka Allah Azza wa Jalla berfirman wa in tanaza'tum fi syai' apabila kalian berselisih dalam satu perkara, farudduhu ila Allah wal Rasul, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, apabila kalian hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu lebih baik dan lebih baik pula akibatnya. Fala maslaka akhyara minhu, maka tidak ada jalan tempuh yang terbaik yang menjadi pilihan. Wa aqibatuhu hasanatun hamidah, yang akibatnya baik dan terpuji. Wa qad ittafaqat kalimatul ulama, dan telah sepakat kalimat seluruh para ulama. Minal mufassirin wa ghairihim, dari kalangan para ulama tafsir dan selain mereka. Anna ar-ruju'a ila Allah ar-ruju'u ila al-Qur'an, bahwa yang dimaksud merujuk kembali kepada Allah adalah kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Warruju'i ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Huwa ala qismain, yaitu terbagi menjadi dua bahagian. Arruju'u ilaihi fi hayatih, rujuk di mana seorang kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau masih hidup. Warruju'u ila sunnatihi ba'da mautih, dan merujuk kepada sunnahnya setelah beliau meninggal. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad taraktu fikum, sungguh aku telah tinggalkan untuk kalian, ma in tamassaktum bihi, yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, lan tadillu ba'di abada, maka kalian tidak akan tersesat setelah aku selama-lamanya. Lan nadilla fi aqaidina, kita tidak akan tersesat dalam akidah kita. Wala ibadatina, tidak pula dalam ibadah-ibadah kita. Wala siyasatina, tidak pula dalam perpolitikan kita. Wala akhlaqina, demikian pula dalam akhlak kita. Abadan, sama sekali tidak. Ma dumna bidzalika mutamassikin, selama kita berpegang teguh. Ma dzalika syai'u, apa sesuatu yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh tersebut? Qala alaihi salatu wassalam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tadillu ma in tamassaktum bihima, lan tadillu ba'di abada, selama kalian berpegang teguh dengannya, dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat setelah aku selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, kitabullah dan sunnahku. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama fi hadith al-Irbad ibn Sariyah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadith al-Irbad bin Sariyah. Wa fihi qawluh, dan padanya terdapat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, bahwa sesungguhnya siapa di antara kalian yang dipanjangkan usianya setelah aku meninggal, maka dia akan melihat banyaknya perselisihan. Fa alaikum bi sunnati, maka wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidun yang telah diberi hidayah. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Wa'addu 'alayha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ila akhiril hadis, dan seterusnya dari hadis tersebut. Falau lam yakun fil kitab was sunnah faddul lin niza'at, law lam yakun fil kitab was sunnah halul lin niza'atina, kalaulah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak terdapat solusi untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi, lama amarana Allahu 'inda at-tanazu' birruju'i ilayhima, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan kepada kita untuk merujuk kepadanya pada saat terjadinya perselisihan tersebut. Fa bi tamassukina bil kitab, maka dengan berpegang teguh terhadap kitabullah, wassunnah, demikian pula kepada sunnah, naslam min kaidi a'da'ina, maka kita akan selamat dari tipu daya musuh-musuh kita. Min syayatinil insi wal jin, dari kalangan para syaitan, jin dan manusia. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu, apabila kalian bersabar dan bertakwa. La yadhurrukum kaiduhum syai'a, maka tidaklah memudaratkan kepada kalian tipu daya mereka sama sekali. Wat taqwa hiya al-amal bi muqtada al-kitab was-sunnah, dan yang dimaksud dengan takwa Allah adalah beramal dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Kitab dan As-Sunnah. Fi kulli abwabiddin, dalam setiap perkara-perkara di dalam agama ini. Ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla, dengan senantiasa mengharapkan wajah Allah azza wa jalla. Wa qad qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara menyeluruh. Ay khudul Islam min jami'i jawanibih, maksudnya ambillah ajaran Islam ini dari seluruh sisinya. Wa qala ta'ala yadhummul yahud, dan Allah ta'ala juga berfirman mencela kaum Yahudi. Wa yuhadhdhiruna an naf'ala fi'lahum, dan Allah memperingatkan kepada kita sekalian dari melakukan perbuatan seperti yang mereka lakukan. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, apakah kalian beriman kepada sebagian Al-Kitab lalu mengingkari sebagian yang lainnya? Wadhalika bi al-'amali bi ba'di ahkamihi wa tarki ba'dha, yaitu disebabkan karena mengamalkan sebagian hukumnya dan meninggalkan sebagian hukum-hukum yang lainnya. Kama huwa zahirun min siyaqil ayat, sebagaimana yang zahir dan yang nampak dari konteks ayat tersebut. Thumma qala ta'ala, lalu kemudian Allah ta'ala berfirman, fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum, maka tidak ada balasan dari orang yang melakukannya di antara kalian. Illa khizyun fil hayatid dunya, melainkan dia akan merasakan kehinaan dalam kehidupan dunia. Istikmalatul ayat, يوم القيامة يردون إلى ما جزاهم الله ذلك منكم إلى خلف الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. Dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat pedih. فمن أسباب الخزي في الدنيا والذل, maka di antara sebab-sebab kehinaan dan kerendahan dalam kehidupan dunia, التخير في دين الله. التخير في دين الله, نأخذ ما نشاء وندع ما نشاء, memilah-milah di dalam agama Allah, kita ingin mengambil apa yang kita inginkan dan membuang apa yang kita inginkan. وين كل ما شاء الله التخير ها التخير فواجب على المسلم, maka merupakan kewajiban bagi setiap muslim, an yakuna rujuuhu ila al-kitab was-sunnah, agar rujuknya atau kembalinya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa tamassukuhu bihima, dan berpegang teguhnya dia kepada keduanya. Wa ihtikamuhu ilayhima, dan berhukum kepada Al-Qur'an dan Sunnah tersebut. Fil masail al-ilmiyah wal 'amaliyah, baik dalam permasalahan-permasalahan ilmiah demikian pula secara amaliyah. An yakuna dhalika fi jami'i abwabiddin, bahwa itu semua dilakukan dalam seluruh perkara-perkara di dalam agama ini. Wa illa fa inna Allah qad dhamma min al-dhamma al-munafiqin, sebab jika tidak maka Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang munafik. وذكر من صفاتهم, dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara sifat-sifat mereka, وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, dan apabila mereka diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya agar berhukum di antara mereka, إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ, ayat surah An-Nur, subhanallah subhanallah. إذا فريق منهم معرضون أفي قلوبهم مرض, maka sekelompok dari mereka pun berpaling, apakah di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit? أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله, ataukah mereka khawatir Allah dan Rasulnya menzalimi mereka? الله المستعان. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. الله المستعان. أي سورة شيء؟ نور. أي سورة؟ نور. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. نعم تفضل. طيب الله عز وجل berfirman dan apabila mereka diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya untuk menghakimi mereka maka sebagian dari mereka pun berpaling dan apabila pada mereka terdapat kebenaran maka mereka pun mendatanginya dengan menundukkan diri mereka dan menerimanya. Apakah di dalam hati-hati mereka itu terdapat penyakit ataukah disebabkan karena mereka ragu ataukah mereka takut bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan menzalimi mereka bahkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Fahadha kulluhu min tahqiqi at-taqwa. Maka ini semua menunjukkan bahagian dari diperintahkannya untuk mewujudkan takwa Allah. Hatta la yadhurruna kaiduhum syai'a. Agar kemudian tidak memudaratkan kepada kita sekalian tipu daya mereka. Wa mafhumul ayah. Dan pemahaman yang terdapat di dalam ayat ini. Annana ala qadri naqsi sabrina wa taqwana. Bahwa kita dengan berbagai macam kekurangan dalam kesabaran dan ketakwaan kita. Yakunu nufudhu kaidi a'da'ina fina. Maka seperti itu pula kemampuan tipu daya dari musuh-musuh kita mereka mampu melakukannya kepada diri-diri kita. Al-kaid ad-dini wad-dunyawi. Baik tipu daya itu dalam urusan agama demikian pula dalam urusan dunia. Wal-kaid ad-dini a'zam. Dan tipu daya dalam urusan agama itu lebih besar akibatnya. Kabathihim asy-syubah fil Islam. Seperti mereka menebarkan syubhat-syubhat di dalam Islam. وبثهم البدع وتشجيعهم عليها. Dan mereka menyebarkan bid'ah dan memberi semangat kepada yang lainnya untuk senantiasa menyebarkan bid'ah-bid'ah tersebut. لأنهم يعلمون أن البدع تطفئ نور الإسلام. Sebab mereka mengetahui bahwa bid'ah-bid'ah tersebut akan memadamkan cahaya Islam. وأن البدع سبب لتغيير الدين. Dan bahwa bid'ah-bid'ah tersebut merupakan sebab berubahnya agama. Bal hiya taghyirun wa tabdilun lid-din. Bahkan bid'ah itu sendiri merubah dan mengganti agama tersebut. Wa anna al-bid'a sababun linuzuli sakhatillah. Dan bahwa bid'ah-bid'ah tersebut merupakan sebab turunnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adzabihi 'azza wa jall. Dan turunnya azab Allah Azza wa Jall. Kama qala ta'ala. Sebagaimana Allah Azza wa Jall berfirman. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya. أن تصيبهم فتنة. Maka dia akan ditimpa fitnah. أو يصيبهم عذاب أليم. Atau dia akan merasakan azab yang pedih. وقال الله عز وجل. Dan Allah عز وجل juga berfirman. مبينا لنا ومرشدا. Menjelaskan kepada kita dan memberi petunjuk kepada kita. Anna a'zam ma natahassanu bih. Ma natahassanu bihi wa nahmi bihi anfusana. Nah. Dan bahwa sesuatu yang paling besar yang dengannya kita membentengi dan menjaga diri-diri kita. Min kaidil kafirin wa makrihim. Dari tipu daya dan makar musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala itu huwa tamassukuna as-sahih bil kitab was sunnah, yaitu tatkala kita berpegang teguh dengan cara yang benar terhadap al-kitab dan as-sunnah. Qala azza wa jall, Allah azza wa jall berfirman, wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullah wa fiikum rasuluh. Allah azza wa jall berfirman, bagaimana mungkin kalian menjadi orang-orang yang kafir dalam keadaan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan di tengah-tengah kalian ada Rasul. Qalaha ba'da an qala azza wa jall wa iyakad يردوكم من بعد إيمانكم كافرين في آل عمران لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الآية شوف الآية في آل عمران آخر الصفحة هي وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول قبلها يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا نعم وهي orang-orang yang beriman apabila kalian menaati فريقا من الذين أوتوا الكتاب apabila kalian menaati sekelompok dari orang-orang yang diberi kitab يردوكم من بعد إيمانكم كافرين يردوكم بعد إيمان بعد إيمانكم كافرين maka mereka akan mengembalikan kalian kepada kekufuran setelah kalian beriman وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله lalu bagaimana mungkin kalian menjadi kafir sementara dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah وفيكم رسوله dan di tengah-tengah kalian ada rasul ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم dan barang siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala maka dia diberi hidayah menuju jalan yang lurus فننجو من كيدهم الديني sehingga kita selamat dari tipu daya dalam hal agama لإفساد ديننا وتغييره dengan tujuan untuk merusak agama kita dan untuk merubah agama kita بالاعتصام بالله عز وجل maka menghindari hal tersebut dengan cara berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kepada kitabullah وذلك بالتمسك بالقران والسنه yaitu dengan cara berpegang teguh pada Al-Qur'anul Karim dan kepada sunnah على فهم السلف الصالح berdasarkan pemahaman as-salafus salih من الصحابه والتابعين dari kalangan para sahabat dan tabi'in وليس كما يقول بعضهم dan tidak seperti yang dikatakan oleh sebahagian mereka نحن نفهم الكتاب والسنة bahwa kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah على فهم كبار الأساتذة berdasarkan pemahaman asatidah kibar Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah أكيد يقصد أبا بكر وعمر أستاذ Masya Allah إن كان يقصد أبا بكر وعمر أنهم الأساتذة apabila yang dimaksud bahwa kibar asatidah itu adalah Abu Bakar dan Umar maka iya betul nahnu nafham alkitab wassunnah ala fahmi as-salaf min as-sahabah wat-tabi'in kita memahami alkitab dan as-sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat dan tabi'in wa laqad kana al-a'immah ala hadha dan para imam-imam mereka berjalan di atas prinsip ini was-sahabah kanu fil 'aqidah ala kalimatin sawa dan para sahabat mereka dalam urusan akidah mereka di atas satu kalimat lam yakun bainahum ikhtilaf tidak ada perselisihan di antara mereka wa hakadha at-tabi'un demikian pula para tabi'in wa tabi'ut tabi'in demikian pula tabi'ut tabi'in wa 'ala dhalika kana al-a'imma dan di atas prinsip itulah yang menjadi pegangan para imam متفقين على توحيد الله mereka sepakat dalam hal mentauhidkan Allah Azza wa Jal وإفراده بالعبادة dan menyendirikan Allah Azza wa Jal dalam hal beribadah وأنه لا يعبد معه نبي ولا ملك ولا صالح dan bahwa tidaklah disembah bersama Allah apakah dia nabi ataukah malaikat ataukah orang saleh ولا حي ولا ميت tidak pula disembah bersama Allah orang yang hidup ataukah yang mati ولا شجر ولا حجر tidak pula disembah pepohonan demikian pula bebatuan وإنما يعبد الله وحده لا شريك له namun hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang disembah tiada sekutu baginya بجميع انواع العباده dalam seluruh jenis ibadah وتجدون من الناس اليوم dan kalian mendapati di antara manusia pada hari-hari ini man yunkiru ibadat al-ahjar man yunkir ibadat al-ahjar di antara mereka ada yang mengingkari peribadatan kepada batu-batuan wa rubbama dhamma ibadat al-ashjar dan bahkan dia mengingkari beribadah kepada pepohonan walakinahu ya'budu as-salihin min al-amwati wal-ahya akan tetapi justru dia menyembah orang-orang saleh baik yang masih hidup ataukah yang telah mati. Asyirku huwa huwa, padahal kesyirikan ya itu juga. Sawa'an fa'altahu bi'ibadati salihin aw syajar, apakah engkau melakukannya dengan cara beribadah kepada orang saleh ataukah kepada pepohonan. Bal awwalu syirkin ala wajhil ard, bahkan kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini, innama kana bi'ibadati ulama'a salihin, itu terjadi disebabkan karena mereka melakukan peribadatan kepada orang-orang saleh. Ghala fihim qaum Nuh, yaitu kaumnya Nabi Nuh yang bersikap ekstrim dan berlebihan terhadap mereka. Fayaqra'ul muslimuna kibaruhum wa sigaruhum, fayaqra'ul muslimun kibaruhum wa sigaruhum, maka kaum muslimin mereka membaca baik yang sudah tua maupun yang masih muda. Wa rijaluhum wa nisa'uhum, kaum lelaki demikian pula para wanita. Qaulallahi 'azza wa jalla fi surati Nuh, mereka semua membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Nuh. Wa qalu la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, wala tadharunna alihatakum yarunna waddan wala tadharunna, wa qalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna wala, na'am, wa qalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, dan mereka mengatakan jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian dan jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Wa fi kutubi at-tafsir, dan disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Wal hadis, dan hadis. Wat tarikh, demikian pula kitab sejarah. Allati fi aidil muslimin, yang ada di tangan-tangan kaum muslimin. Ala ikhtilafi madhahibihim, dengan berbedanya madhab-madhab mereka. Anna hadhihi asma'u qaumin salihin, bahwa kelima nama ini merupakan nama-nama orang-orang yang saleh yang ada di masa kaumnya Nabi Nuh. Fi qaumin Nuh, di masa kaumnya Nabi Nuh. Matu, ketika mereka mati. فَلَمَّا مَاتُوا جَاءَ الشَّيْطَانُ إِلَىٰ أَتْبَاعِهِمْ, tatkala mereka mati maka syaitan pun datang untuk membisikkan kepada para pengikut mereka. فَقَالَ صَوِّرُوا لَهُمْ تَصَاوِيرُ, maka dia mengatakan buatkanlah gambar-gambar atau patung-patung untuk mereka. وَاجْعَلُوهَا حَيْثُ كَانُوا يَتَعَبَّدُونَ, dan jadikanlah di tempat di mana mereka biasa melakukan ibadah. حَتَّى إِذَا كَسِلْتُمْ عَنِ الْعِبَادَةِ, sehingga pada saat kalian malas dalam melakukan ibadah, ra'aitum suwarahum fanashittum, maka kalian pun bisa melihat gambarnya atau patungnya sehingga kalian bersemangat lagi untuk beribadah. Famashat 'alaihim hilatuhul khabithah, maka tipu daya syaitan ini pun dijalankan oleh mereka. Wa sabara asyaitanu wantadhar, dan syaitan dengan kesabarannya dia tetap menanti. Hatta mata dzalikal jil kullu, sampai kemudian generasi awal itu mereka semuanya telah mati. Wa nusiyal ilm, dan ilmu pun dilupakan. Faja'a ila ahfadihim wa abnaihim, lalu kemudian syaitan pun datang kepada cucu-cucu mereka. Wa qala laqad kana aba'ukum wa ajdadukum, dan mengatakan kepada mereka bahwa nenek-nenek kalian dahulu. Biha'ula'i yusqawna wa yumtarun, yusqawna wa yumtarun, mereka yakni syaitan datang kepada generasi setelahnya dari cucu-cucu mereka lalu kemudian menyampaikan kepada mereka bahwa melalui mereka-mereka inilah orang-orang yang saleh ini diturunkan kepada mereka hujan. Falam yazal bihim hatta abaduhum ma'a Allah azza wa jalla, maka syaitan senantiasa menggoda mereka hingga mereka pun menyembahnya dari selain Allah azza wa jalla. Wa baqiyat tatawarathu al-umam asnamahum, dan masih terus saja para umat-umat mereka saling mewarisi patung-patung dan berhala-berhala yang mereka sembah. Hatta kassaraha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian dihancurkan patung-patung tersebut oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqra'una fi kutubil ilm, maka mereka membaca dalam kitab-kitab ilmu. Wa khassa al-hadith wa at-tafsir, dan lebih terkhusus lagi kitab-kitab hadith dan kitab tafsir. Hadha al-amra hakadha wadihan, tentang perkara ini adalah hal yang jelas sekali. Thumma yadhhabuna ya'buduna al-qubur wal-adriha wal-awliya, lalu kemudian mereka mendatangi kuburan, lalu kemudian mereka pun menyembahnya. وَيَسْتَغِيثُونَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ dan mereka beristighatsah meminta pertolongan kepada para nabi dan orang-orang saleh. فَإِذَا أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ مُوَحِّدٌ maka apabila seorang ahli tauhid mengingkari apa yang mereka lakukan وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ dan membacakan kepada mereka ayat-ayat dan hadith-hadith لا يجدون إلا أن يقولوا له maka mereka tidak mendapatkan jawaban kecuali mereka mengatakan kepadanya أنت لا تحترم وتعظم الصالحين engkau tidak memuliakan dan tidak menghormati orang-orang saleh وأنت تطعن فيهم kamu mencerca orang saleh itu وتنزل من أقدارهم dan kamu merendahkan kedudukan mereka ويختصرون ذلك كله dan ويختصرون ذلك كله dan mereka meringkas dari itu semua أنت وهابي dengan ucapan mereka engkau adalah seorang yang berpaham wahabi ويجمعون تحت كلمة وهابي lalu mereka mengumpulkan di bawah kata wahabi itu ما يريدون من الطعونات الظالمة الكاذبة apa yang mereka inginkan dari berbagai macam cercaan-cercaan yang zalim dan dusta فتارة يقولون هؤلاء يسبون الصالحين terkadang mereka mengatakan bahwa para wahabi ini mencerca orang-orang saleh وتارة يقولون لا يعظمون رسول الله ولا يحبونه dan terkadang mereka juga mengatakan mereka ini orang-orang yang tidak memuliakan Rasulullah dan tidak cinta kepada Rasulullah الذي لا يحب رسول الله كافر orang yang tidak mencintai Rasulullah adalah orang kafir فهم إذن يكفرون من يسمونهم وهابية. Berarti mereka telah mengkafirkan orang-orang yang mereka sebut dengan wahabi itu. ثم يزعمون أن الوهابية هم الذين يكفرون. Lalu kemudian mereka mengklaim bahwa orang-orang yang disebut wahabi itu mengkafirkan mereka. ومما يدخلونه ظلما تحت هذا الاسم. Dan termasuk di antara yang mereka susupkan dengan cara yang zalim di bawah nama wahabi ini. أن الوهابية أصحاب مذهب خامس. Bahwa mereka mengatakan pemahaman wahabi itu adalah madhab yang kelima khawarij ala al-madhahib al-arba'ah yang keluar dari empat madhab yat'anuna fil a'immah al-arba'ah di mana mereka yang disebut wahabi ini mencerca imam-imam empat tersebut wa anna aqaidahum tukhalif aqaid al-a'immah al-arba'ah dan bahwa aqidah-aqidah mereka itu menyelisih aqidah empat imam ini وهذا كله كذب. Dan ini semua adalah merupakan kedustaan. والدليل العلم والحجة. Dan dalil adalah ilmu dan hujjah. وكتب الأئمة الأربعة أنفسهم. Dan kitab-kitab dari para imam empat itu sendiri. وكتب الأئمة ممن تسمونهم وهابية. Itu adalah kitab-kitab para imam dari orang-orang yang kalian sebut wahabi. وليكن الحكم بعلم وعدل. Maka hendaknya hukum yang ditegakkan harus dengan ilmu dan keadilan. Hal kana Ibn Abbas radhiyallahu anhu? Apakah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu? Lamma fassara hadhihi al-ayat min surah Nuh. Ketika beliau menafsirkan ayat ini dari surah Nuh. Wa hakadha talamidhu Sa'id ibn Jubair wa ghayruh. Demikian pula murid-murid Ibn Abbas seperti Sa'id bin Jubair dan yang lainnya. Wa anna ha'ula qaumun salihun 'ubidu. Dan bahwa lima nama tersebut adalah kaum yang saleh yang kemudian mereka disembah. Hal kana Ibn Abbas wahabiyya? Apakah Ibn Abbas seorang yang berpaham wahabi? Subhanallah. Wa hal kana al-Bukhari alladhi rawa hadits Ibn Abbas wahabiyyan aidan? Apakah Imam al-Bukhari yang meriwayatkan hadits Ibn Abbas juga berpaham wahabi? Wa huwa qabla Muhammad ibn Abdul Wahhab bi 1000 sana. Dalam keadaan قبل محمد بن عبد الوهاب بألف سنة. dalam keadaan al-Imam al-Bukhari sudah hidup 1000 tahun sebelum lahirnya Muhammad bin Abdul Wahhab. إن التوحيد دين الأنبياء أجمعين. sesungguhnya tauhid adalah agamanya para nabi. دين آدم. itu adalah agamanya Nabi Allah Adam. القائل. yang mengatakan. ربنا ظلمنا أنفسنا. و Wahai Rabb kami, sungguh kami telah menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, apabila engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk di antara orang-orang yang merugi. Falam yas'al maghfirata dhanbihi illa min rabbihi azza wa jalla, maka Adam alaihissalam tidak memohon ampunan terhadap dosa-dosa yang beliau lakukan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Hadha al-Qur'an, inilah Al-Qur'anul Karim. Fihi du'awatul anbiya'i kullihim, yang di dalam terdapat doa-doa seluruh para nabi. Alladhina dhakarahumullah wa dhakara da'awatihim fil Qur'an, yang Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dan menyebutkan tentang dakwah-dakwah mereka di dalam Al-Qur'an. La yas'aluna illa Allah, mereka tidak memohon kecuali hanya kepada Allah. Wa la yatlubuna al-maghfira illa min Allah, mereka tidak memohon ampunan kecuali hanya kepada Allah. Wa qad dhakara Allahu ba'da dhikri 'adadin minhum, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah menerangkan menyebutkan beberapa nabi. Faqal, lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, innahum kanu yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in, sesungguhnya mereka dahulu adalah orang-orang yang berdoa kepada kami dengan penuh harapan dan rasa takut, dan mereka senantiasa khusyuk dan tunduk kepada kami. Fala yad'una illa Allah, maka mereka tidaklah berdoa kecuali hanya kepada Allah. Li'anna ad-du'a'a huwa al-ibadah, sebab doa itu adalah merupakan ibadah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Fi ma rawahu at-Tirmidzi wa ghayru 'an an-Nu'man ibn Bashir bi sanadin sahih, berdasarkan riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari An-Nu'man ibn Bashir. Qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwa al-ibadah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa itu adalah ibadah. Thumma qara' wa qala rabb wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permohonan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari melakukan ibadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama madakhirin, mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan terhina. Wa hakadha da'awatus salihin min ba'dihim, dan demikianlah doanya orang-orang yang saleh dari setelah mereka. Wa min atba'ihim, dan dari para pengikut mereka. Walau qara'na kutub al-hadith, kalau kita membaca kitab-kitab hadith, lawajadna ad'iyata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapati doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allati kana yad'u biha rabbah, yang mana beliau berdoa dengan doa-doa tersebut kepada Rabbnya. Aw yu'allimuha li ashabihi yad'una biha, atau doa yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya agar mereka berdoa dengannya. Lawajadna fiha ma yali, maka kita akan mendapati doa-doa tersebut sebagai berikut. Wahid, annaha tauhidun wa ikhlasun lillah, yang pertama bahwa doa itu mengandung tauhid dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Itsnain, yang kedua, annahu laysa fiha tawassulun bi ahadin min al-khalq, bahwa dalam doa tersebut tidak ada tawassul kepada satu pun dari makhluknya. La bi jahi nabi, tidak dengan kehormatan nabi. Wa la bi jahi wali, tidak pula bertawassul dengan kemuliaan seorang wali. Wa la bi jahi jibril, atau kemuliaan jibril. Innama fiha tawassulun bitauhidillah, akan tetapi tawassul yang dilakukan adalah dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi asma'illahi wa sifatih, dengan menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa bil iftiqari ilayhi wal i'tirafi bidzamb, dan dengan menampakkan rasa butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan pengakuan dosa-dosa yang dilakukan. Wa tajidha mujtami'ah, dan engkau akan mendapatinya doa-doa tersebut terkumpul. Fima rawahu al-Bukhari wa ghayruh, terhadap apa yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan yang lainnya. An Abdullah bin Amr bin al-As an Abi Bakar, dari Abdullah bin Amr bin al-As dari Abu Bakar radhiyallahu anhum, radhiyallahu ta'ala anhum, anna Aba Bakr qala ya Rasulullah, bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati, ajarkanlah kepadaku satu doa yang dengannya aku berdoa di dalam salatku. As-sa'il Abu Bakar, yang bertanya adalah Abu Bakar. Al-mujibu lahu Rasulullah. Dan yang menjawab pertanyaan itu adalah Rasulullah. Yujibu ahabbar rijali ilaih. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang yang paling beliau cintai. Sahibahu fil ghar. Beliau adalah sahabatnya di dalam gua. Wa afdalu hadhihi al-ummah ba'da al-anbiya'i wal rusul. Dan beliau adalah orang yang paling afdalnya umat ini setelah para nabi dan rasul. Fa kaifa sayu'allimu? Nah, bagaimana beliau mengajarkan kepadanya doa tersebut? Qala ya Abu Bakar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Abu Bakar, qul, ucapkanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Al-adhan insyaallah. Naam, nukammil al-hadith. Wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu melainkan Engkau ya Allah. Kama qala ta'ala fil Qur'an, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah. Siapakah yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah? Ba'da hadhihi an-nusus, setelah nas-nas ini, tajid man yatlubu maghfirata adh-dhunub min Rasulillah. Engkau mendapati ada orang yang meminta ampunan kepada Rasulullah. وَمَنْ يَطْلُبُ مَغْفِرَةَ الذُّنُوبِ مِنْ عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ. Ada orang yang meminta ampunan beristighfar kepada Ali, kepada Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. وَاللَّهُ يَقُولُ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Dalam keadaan Allah berfirman, siapakah yang mampu mengampuni dosa-dosa itu melainkan Allah. وَهُنَا يُعَلِّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرَ. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu melainkan Engkau. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni. Maka ampunilah aku dengan sebuah ampunan yang datang dari sisimu dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa sa'alathu ahabbun nisa'i ilayh. Lalu kemudian wanita yang paling beliau cintai juga bertanya kepada beliau, Rasulullah. Man ahabbun nisa'i ilayh ayyuhas syabab? Antum. Siapa wanita yang paling dicintai oleh Rasul? Man ahabbun nisa'i ilayhi sallallahu alaihi wasallam? La urid. Qashashtumuhum rahat al-ja'. Urid min ha'ula'i syabab, ha? Man ahabbu an-nisa'i ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Siapa wanita yang paling dicintai? Aisyah radhiyallahu anha. Hadhihi kulluhu al-dharf kulluhu. Ma adri. Ma sha Allah. Hadhihi hadiyyah min Syekh Abu Muawiyah wal ikhwan. Tafadhal. A'tihi. Dari panitia bukan dari saya. Sa'alathu an yu'allimaha du'aan idza adrakat lailatal qadr. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengajarkan kepadanya doa yang dengannya beliau berdoa pada malam Lailatul Qadar. Faqala quli Allahumma. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ucapkanlah ya Allah, innaka afuwun tuhibbul afwa. Sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau cinta dengan kemaafan. Fa'fu anni. Maka maafkanlah aku. Fatawassalat ilaihi. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertawassul kepadanya, bismihi al-afu, dengan nama Allah Subhanahu wa taala al-afu, Maha Pemaaf. Wa bi tauhidihi fi su'aliha fa'fu anni. Dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam permintaannya, maka maafkanlah aku ya Allah. Al-baqi ba'da al-adhan insyaallah. Kita lanjutkan setelah adzan. Wala salat. أذنوا يا أخوان ما شاء الله الحمد لله نكمل kita lanjutkan. أقول أين الذين يطلبون المغفرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه النصوص. Saya mengatakan di mana orang-orang yang mereka memohon ampunan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nas-nas ini. كم في القصائد التي تنشد في الموالد. Berapa banyak bait-bait syair yang dilantunkan di acara-acara maulid. Wa yatadawaluha kathirun min juhalil muslimin. Lalu kemudian banyak dari orang-orang yang jahil dari kaum muslimin, mereka silih berganti mendendangkan bait-bait syair tersebut. Yatlubuna fiha al-maghfirah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalam bait-bait tersebut mereka memohon ampunan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama tajidu dhalika fi mimiyah al-Busiri. Sebagaimana yang kalian mendapati hal tersebut dalam mimiyah karya Al-Busiri. Fi qasaid li Ahmad Syauqi wa li ghairihim. Dalam bait-bait syair yang ditulis oleh Ahmad Syauqi dan yang lainnya. Wa fi diwan wa fi dawawin asy'arihim. Demikian pula dalam diwan-diwan yang mengumpulkan kitab-kitab yang mengumpulkan bait-bait syair yang ditulis oleh kaum sufiyah. Wa hakadha 'inda 'ubbad al-bashar min ar-rawafid. Demikian pula yang disebutkan oleh para penyembah manusia dari kelompok Rafidhah. يسألون المغفرة صراحة للذنوب خشع هذا شو كسر هذا خلاص خلاص سيب هذا شو شو قطعنا هذا الأصل قطعنا هذا لا بس أيوة نعم يسألون مغفرة الذنوب من غير الله عز وجل. Mereka memohon ampunan dari selain Allah Subhanahu wa taala. وهذا احد رؤوس جماعه من اكبر الجماعات الاسلاميه المعاصره الحزبيه. Dan ini salah seorang pemimpin terbesar dari satu jamaah hizbiyah yang terbesar di masa ini. يحضر المولد وينشد. Dia menghadiri acara maulid dan mendendangkan nasyid-nasyid. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadzal habibu ma'al ahbabi qad hadara. Dia mengatakan hadzal habibu ma'al ahbabi qad hadara. Bahwa habib ini yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud habib di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hadir bersama para habaib-habaib yang lainnya. Hadzal maulid. Iya, bahwa Nabi menghadiri acara Maulid. وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. Dan telah memaafkan semua dari apa yang telah pernah mereka lakukan sebelumnya. فيزعم أن الذي غفر جميع ذنوبهم. أيوة كذا سمسم. Lalu dia menyangka atau mengklaim bahwa yang mengampuni dosa-dosa mereka seluruhnya huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala syak anna hadha al-i'tiqad min al-kufr al-akbar. Dan tidak dilakukan bahwa keyakinan seperti ini termasuk kekufuran yang besar. Li'annahu la yaghfir adh-dhunub illa Allah azza wa jalla. Sebab tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu melainkan Allah Azza wa Jalla. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ورغب أمته. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengajarkan dan memberi dorongan kepada umatnya. في دعاء عظيم. Di dalam sebuah doa yang agung. رواه البخاري. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. من حديث شداد بن أوس. Dari hadis Syaddad bin Aus. قال صلى الله عليه وسلم بهو رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا سيد الاستغفار سيد الاستغفار الله ينبغي أطامة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت يا الله أنكو أدره رب تيادة سسمبها ينبرها بسمبه مليكا أنكو خلقتني وأنا عبدك أنكو يمن شبتك أنه دن أكو أدره همبام في هذه الكلمة di dalam kalimat ini أمر عظيم في تحقيق الإلهية merupakan perkara yang sangat agung dalam mewujudkan atau mentahqiq tentang ilahiyat Allah Subhanahu wa taala. وأن الذي خلق هو الذي يعبد. dan bahwa yang menciptakan dialah yang berhak untuk diibadahi. Falam yakhluqka nabiyyun wala salihun wala wali. Maka nabi tidaklah menciptakan kamu, tidak pula orang saleh dan tidak pula yang lainnya. Falladhi khalaqak huwa alladhi ta'buduhu wahdahu la syarika lah. Maka yang menciptakan engkau itulah yang engkau sembah, yang tiada sekutu baginya. Khalaqtani wa ana 'abduk. Engkau menciptakan aku ya Allah dan akulah hamba-Mu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku senantiasa berjalan di atas janjiku kepadamu semampu aku. Hadha 'ahdut tauhid wa wa'dut ta'ah. Yang dimaksud janji di sini adalah janji untuk senantiasa berjalan di atas tauhid dan ketaatan. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung diri kepadamu dari keburukan dari apa yang aku lakukan. Wa huna ista'adha billahi wahda la syarika lah. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung diri atau mohon perlindungan diri kepada Allah, tiada sekutu bagi Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam li Ibn Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibn Abbas, sa akhtasiru fi dhikril ahadith. Saya akan meringkas dalam menyebutkan hadis-hadis. Wa hiya alhamdulillah kulluha thabita sahiha. Dan hadis-hadis ini semua sahih insyaallah. Qala li Ibn Abbas. Rasul mengatakan kepada Ibn Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'adta fasta'idh billah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Faman ista'adha bighairillah, maka barang siapa yang memohon perlindungan diri kepada selain Allah, fima la yaqdiru alaihi illa Allah, faqad asyrak. Dalam perkara yang tidak ada yang mampu memberikan perlindungan itu kecuali Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Qala ta'ala fi hali ahli al-jahiliyah. Qala ta'ala fi bayan hal ahli al-jahiliyah. Allah ta'ala berfirman dalam menjelaskan keadaan kaum jahiliyah. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinn. Bahwa ada sekelompok dari kalangan manusia, mereka berlindung diri kepada sekelompok dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa. Sehingga semakin menambahkan rasa takut kepada manusia tersebut. Fakanu idza nazalu wadiyan. Mereka apabila singgah di sebuah lembah. Yaqulun. Maka mereka mengatakan, na'udhu bi'azimi hadhal wadi. Kami berlindung diri kepada pemimpin lembah, penguasa lembah ini. Min syarri atba'ihi wa jundih. Dari kejahatan para pengikutnya dan pasukannya. Wa hadha isti'adha bil jin. Dan ini merupakan bentuk perlindungan diri kepada jin. Wa ba'dhum yasta'idh bil wali wal qabr. Ada sebagian mereka berlindung diri kepada kuburan dan kepada wali. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khalafahum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka. Fa'allama ummatahu faqal. Maka beliau mengajarkan kepada umatnya dengan mengatakan, man nazala manzilan. Barang siapa yang singgah di sebuah tempat, yang turun di sebuah tempat, faqala a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Lalu dia mengucapkan a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung diri dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakannya. Lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil. Maka tidak akan memudaratkannya sesuatu apapun hingga dia meninggalkan tempat itu. Idzan huna fi sayyid al-istighfar qal. Maka dalam doa sayyid al-istighfar ini beliau mengatakan, a'udzu bik. A'udzu bik. Aku berlindung diri kepadamu ya Allah. Wa huwa al-iltija'u wal-i'tisam. Yang dimaksud a'udhu yaitu aku berlindung diri dan memohon perlindungan kepadamu. Mimma yukhaf wa yukhsha dararuh. Dari hal-hal yang dikhawatirkan akan memudaratkan. A'udhu bika min syarri nafsi. Aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari kejahatan diriku. Abu'u laka bini'matika alaih. Dan aku mengakui akan kenikmatan yang engkau berikan kepadaku. Wal mun'imu alaik. Dan yang memberikan nikmat itu kepadamu. An-ni'mat tammah. Kenikmatan yang sempurna. Ad-diniyah wad-dunyawiyah. Baik nikmat dalam urusan agama demikian pula dalam perkara dunia. Huwa alladhi ta'buduh. dialah yang hendaknya engkau ibadah. Jalla jalalu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa idza an'ama 'alaika makhluqun bi syai', apabila seorang makhluk memberikan nikmat kepadamu, fa innama ja'alahu Allah sababan, maka makhluk itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai sebab. Wa qad awjaba 'alaika syukrahu, dan Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepadamu untuk bersyukur. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Barang siapa yang melakukan perbuatan kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikan itu. "Fa in lam tajidu ma tukafi'una," apabila engkau tidak mendapati sesuatu yang dengannya engkau bisa membalas kebaikannya, "Fad'u lahu," maka doakanlah kebaikan untuknya. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuh, hingga engkau menganggap bahwa engkau telah membalas kebaikan yang dia berikan kepadamu. Wa lam yaqul fad'uhu huwa min dunillah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan berdoalah engkau kepadanya dari selain Allah. Wa qad dzakkara Allah fil Qur'an 'ibadahu bi ni'amihi, dan Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kepada hamba-hambanya akan nikmat-nikmatnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Hatta yakuna dhalika jaliban liqulubihim bitauhid wa ibadatihi, agar kemudian hal tersebut akan menyebabkan mereka senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepadanya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau tertipu? Apa yang menyebabkan engkau terpedaya terhadap Rabbmu yang Maha Mulia? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, dialah Allah yang menciptakanmu. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, dialah Allah Azza wa Jal yang menciptakanmu dan menyempurnakan penciptaanmu tersebut. Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak, dalam bentuk apapun yang Allah kehendaki, Allah Azza wa Jal menyusunnya dalam dirimu. Narji' lil hadits, lalu kita kembali kepada hadis tentang Sayyid al-Istighfar. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui akan kenikmatan yang engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dhanbi, dan aku pun mengakui akan dosa yang aku lakukan. Ay a'tarifu bi dhanbi, yaitu aku mengakui akan dosa yang aku perbuat. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu melainkan engkau ya Allah. Man qalahu fi laylah fi masa'ih, barang siapa yang mengucapkan istighfar ini, thumma mata fi laylati dakhala al-jannah, barang siapa yang mengucapkan istighfar ini di malam hari lalu kemudian dia meninggal di malam tersebut, maka dia mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Wa man qalahu fi as-sabah, dan barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar ini di pagi hari, thumma mata fi yawmi dakhala al-jannah, lalu dia meninggal di harinya tersebut, maka dia masuk ke dalam surga. Fahrisu ala hifdhih wal 'amal bih, maka bersemangatlah kalian untuk menghafal doa ini dan mengamalkannya. Wa tadabbur ma fihi min at-tauhid, dan tadabburi apa yang terdapat di dalam doa tersebut dari tauhid. Wa at-tawassul as-sahih bil asma'i was sifat, dan tawassul yang benar dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Laisa at-tawassul al-bid'i, bukan dengan tawassul dengan cara yang bid'ah. Kattawassul bijahi nabi fulan atau bijahi fulan, seperti bertawassul dengan menyebutkan kemuliaan atau kedudukan si fulan atau si alan. Aw at-tawassul asy-syirki, atau tawassul yang mengandung kesyirikan. Wa innama yusammihi ahluhu tawassulan, di mana orang-orang yang melakukannya menyebut itu sebagai tawassul. Taghyiran wa tahrifa, dengan tujuan untuk merubah maknanya dan mengganti maknanya. Wa labsan minhum lil haqq bil batil, dan untuk mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Fayaz'umuna anna du'a'ahum ghayra Allah, sehingga mereka menyangka bahwa doa yang mereka lakukan kepada selain Allah. Annahum innama yatawassaluna bihim, alasan mereka bahwa mereka hanya bertawassul dengan selain Allah tersebut. Wa sahih annahum ya'budunahum, dan yang benar bahwa mereka menyembah orang-orang tersebut. Kama qala Allah an ahli al-jahiliyah annahum qalu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan tentang kaum jahiliyah bahwa mereka mengatakan, Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka melainkan dengan tujuan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Wa qalu haula'i syufa'auna 'inda Allah. Dan mereka juga mengatakan bahwa mereka orang-orang saleh ini adalah orang-orang yang akan memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Fahaula fa'alu ma fa'alahu al-awwalun, maka mereka ini melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Wa sammawhu tawassula, lalu mereka menyebut ini sebagai tawassul. Lirawijuhu 'alan nas, dengan tujuan untuk melariskannya di tengah-tengah manusia. Walakin al-'ibra bil haqa'iq, akan tetapi yang menjadi tolak ukur, yang menjadi hakikat. Wa innama at-tawassulul mashru', bahwa tawassul yang disyariatkan itu adalah bitauhidillah, dengan cara mentauhidkan Allah azza wa jalla. Bil imani bihi, dan beriman kepadanya. Wal imani bi rusulihi, beriman kepada para rasulnya. Wa bi asma'ihi wa sifatihi, dan beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Kama qala ta'ala walillahi al asma'ul husna fad'uhu biha, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla memiliki al-asmaul husna, maka berdoalah kalian dengannya. Wattawassul ila Allah bil a'malis salihah, dan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang saleh. Wal 'amalus salih huwa alladhi thabatat bihi as-sunnah, dan amalan saleh adalah amalan yang ditetapkan di dalam sunnah. Wa kana sahibuhu mukhlishan fihi lillahi ta'ala, dan orang yang mengamalkan amalan tersebut senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah azza wa jalla. Fal a'immatu was-sahabatu qablahum, maka para imam dan para sahabat sebelum mereka, kanu 'ala hadhihi al-'aqidah fi at-tauhid, mereka senantiasa berjalan di atas akidah ini, dilandaskan di atas tauhid. وكانوا على هذه العقيده في اسماء الله وصفاته, mereka senantiasa berjalan di atas pemahaman akidah ini dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah. وما يتعلق بالتوسل, وفيما يتعلق بالتوسل, dan dalam hal-hal yang berkaitan dengan tawassul, يرجع الى كتب الائمه من اهل السنه, silakan merujuk kepada kitab-kitab para imam dari ulama sunnah. للوقوف على حقيقة ألفاظ الأئمة والسلف, agar kemudian kita mengetahui hakikat tawassul tersebut yang datang dari para imam dan para ulama salaf. هل بقي وقت لأورد إيرادا والجواب عنه أم ما بقي وقت؟ Apakah masih نرجعه إلى الدرس القادم؟ صلون كترجم لهم مش دراني أنا يفهمون عني ولا لا ما أدري. هذا اليوم الأول بعد أسفار ولقاءات. maka ini malam yang pertama dalam pertemuan kita. وإن شاء الله غدا يكون هناك أكثر من لقاء وبعد غد إن شاء الله. dan insya Allah taala kita akan lanjutkan dengan pertemuan-pertemuan yang keesokan hari, esok dan lusa insya Allah. ولا مانع أن أختم بحديث. dan tidak mengapa saya menutup pertemuan ini dengan hadis. وهو ما رواه البخاري رحمه الله وغيره. yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan yang lainnya. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر. dari Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr. عن عائشة رضي الله عنها. dari Aisyah radhiyallahu taala anha. وسأذكر الحديث مختصراً. dan saya akan menyebutkan hadis ini secara ringkas. أنها قالت وا رأساه, bahwa suatu ketika Aisyah mengatakan, aduh sakit kepala saya. Tashtaki maradan, di mana Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu mengeluhkan sakit. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, fakaifa law kana dhaliki ay al-maut law matat hiya qablahu, lalu bagaimana apabila engkau mati sebelum aku. Wa ana hayyun, dan aku dalam keadaan masih hidup. فأستغفر لك وأدعو لك, lalu saya beristighfar untukmu dan saya mendoakan kebaikan untukmu. فماذا تفهم من قوله وأنا حي, maka apa yang engkau fahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, dan aku dalam keadaan masih hidup. يقول إذا مت قبلي وأنا حي, Rasul mengatakan, apabila engkau meninggal sebelumku dalam keadaan aku masih hidup, istaghfartu laki, maka aku akan beristighfar untukmu, wa da'awtu Allah laki, dan aku akan mendoakan kebaikan untukmu. Ay annahu ba'da mautihi la yastaghfiru li ahadin, maksudnya bahwa setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak beristighfar kepada siapapun. ولا يدعو لك وهو في قبره عليه الصلاه والسلام, dan Rasul tidak akan mendoakan kebaikan kepada siapapun dalam keadaan beliau telah dikubur alaihi salatu wassalam. لانه قال وانا حي, karena beliau dalam hadisnya mengatakan, dan aku dalam keadaan masih hidup. فلا يجوز ان ياتي شخص ويطلب ان يستغفر له رسول الله, maka tidak diperbolehkan seseorang datang lalu kemudian dia memohonkan, dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohonkan ampun kepadanya. Au an yaqul ya Rasulullah ud'u li, ataukah dia mengatakan, wahai Rasulullah, doakanlah kebaikan untukku. Hadza la yajuz, ini hal yang tidak diperbolehkan. Wa huwa bid'ah, dan ini termasuk amalan bid'ah. Wa minhum man atlaqa alaihi min ahli al-'ilm man atlaqa alaihi asy-syirk, dan di antara para ulama ada yang menyebutkan ini termasuk di antara bentuk kesyirikan. Amma idza qala ya Rasulullah ighfir li, adapun jika dia mengatakan, wahai Rasulullah, ampunilah aku, urzuqni, berikanlah rezeki kepadaku, afini, berikanlah keselamatan kepadaku, fa hadza syirkun wa kufrun akbar bi ittifaq al ulama, maka ini merupakan kesyirikan dan kufur yang besar berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa hadza khilafu dinihi wa da'watihi wa da'wati al anbiya, dan ini menyelisihi agamanya dan dakwah beliau dan menyelisihi dakwah seluruh para nabi. La'allana fi hadza al liqa' al iftitahi, maka dalam pertemuan ini kita mencukupkan sampai di sini sebagai pembukaan. Naktafi bihadha al-qadr, kita cukup sampai di sini dulu. Wa qad ataltu alaikum fi, dan aku sudah berbicara panjang di hadapan kalian dalam pertemuan ini. Wa insyaallah yakun hunak as'ila wa jawaiz 'alayha fi al-liqa' al-thani, insyaallah dalam pertemuan berikutnya ada pertanyaan-pertanyaan disertai dengan hadiah-hadiah. Razaqana Allah wa iyyakum al-'ilma an-nafi' wal 'amal as-salih, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita sekalian dan amalan saleh. Wa an yuthabbitana wa iyyakum bil qawl ath-thabit, dan semoga Allah mengokohkan kita dengan ucapan yang kokoh. Wa an yuthabbitana wa iyyakum 'ala at-tauhid was-sunnah, dan semoga Allah mengokohkan kita sekalian di atas tauhid dan sunnah. Wa an yaj'alana wa iyyakum min as-sadiqin, dan menjadikan kita dan kalian termasuk di antara orang-orang yang jujur. Fi 'aqidatihim, dalam akidahnya. Wa fi ihtikamihim ila al-Qur'an was-sunnah, dan dalam berhukum kepada Al-Qur'an dan sunnah. Wa fi tamassukina bil-Qur'an was-sunnah, dan dalam hal berpegang teguhnya kita terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Wa an yaj'alana li ikhwanina al-muslimin mafatiha khair, dan semoga Allah menjadikan kita untuk saudara-saudara kita kaum muslimin sebagai kunci-kunci untuk membuka kebaikan. Wa maghaliqa syarr, dan sebagai penutup-penutup keburukan. Wa nas'aluhu subhana an yuhyi bina wa bikum as-sunan, dan semoga Allah, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita semua menjadi sebab yang menghidupkan sunnah-sunnah. Wa yaj'alana mimman yumitu Allahu bihimul bid'ah, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mematikan bid'ah-bid'ah. Inna rabbana lasami'ud du'a, sesungguhnya Rabb kami senantiasa maha mendengarkan doa. Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, sungguh kami telah menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, apabila engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk di antara orang-orang yang merugi. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.